نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja kenikmatan yang kalian dapatkan, maka semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, kekayaan, waktu yang senggang, dan yang lainnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya dalam waktu singkat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Katakanlah bahwasanya Allah lah malikal mulk, raja di raja. Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendakinya dan mencabutnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan serta menghinakan siapa saja yang dikehendakinya. Semua adalah bimasyiatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua adalah kembali kepada hamba. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebabnya adalah kembali kepada hamba itu sendiri. Sebabnya kembali kepada hamba itu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka condong kepada penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelewengkan hati-hati mereka. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebab dan perantaranya adalah kembali kepada hamba itu sendiri. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, dan adapun orang yang selantiasa memberikan apa yang dia miliki, mendermakan kelebihan yang dia miliki. Kalau dia memiliki kelebihan harta, dia mendermakan hartanya. Kalau dia memiliki kelebihan kedudukan di masyarakat, dia mendermakan kedudukannya. Kalau dia memiliki kelebihan ilmu, dia mendermakan ilmunya. Kalau dia melebihi, kalau memiliki kelebihan tenaga dibanding orang lain, dia mendermakan apa yang dia miliki. Fa amma man a'ta wa taqa. Dan adapun orang yang suka mendermakan kelebihan yang dia miliki dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan permudah urusan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhila, yang bakhil dengan apa yang dia miliki, bakhil dengan ilmunya, bakhil dengan hartanya, bakhil dengan jabatannya, bakhil dengan kemampuan dia, bakhil dari orang lain, bakhil dari ta'awun kepada orang lain, dan bahkan wa amma man bakhila wastagna, dan yang kedua istagna, dia selalu merasa cukup dan tidak membutuhkan orang lain. Dia selalu merasa mampu berdiri sendiri. Dia selalu merasa bahwa apa yang dia dapatkan adalah murni karena usaha dan upaya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasanyassiruhu lil usra. Maka kami akan persulit, kami akan permudah dia jalan kepada jalan untuk jalan kesulitan. Artinya kami akan persulit urusan dia. Kami akan himpit kehidupan dia. Semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab dan perantaranya adalah hamba itu sendiri. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran, untuk menjalankan ibadah. Akan tetapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit dengan Islam, sempit dengan kebenaran, ibarat orang yang disuruh, yang diperintahkan untuk memanjat langit ketika diajak kepada kebenaran. Iyadan billah. Maka yang wajib barakallahu fikum bagi kita semua adalah syukur ni'matillahi Azza wa Jalla, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dengan tiga hal. Yang pertama, meyakini bahwa apa yang kita dapatkan adalah datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelebihan kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena kepintaran kita di dalam berdakwah, di dalam bertutur kata dan di dalam bermasyarakat, enggak. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Setiap kenikmatan yang kalian dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Yang kedua, dengan mengungkapkan rasa syukur di lisan kita, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala nikmatnya, bahkan nikmat yang besar maupun yang kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu min 'abdihi an ya'kula al-aklata aw an yashraba asy-syarbata fayahmaduhu alaiha atau fayahmaduhu alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba di mana dia setiap memakan makanan, setiap dia memasukkan makanan ke mulutnya, dan setiap meminum minuman, setelah selesai memakannya dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan ini adalah kalimat terakhir Ahlul Jannah. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat terakhir Ahlul Jannah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir ucapan yang mereka ucapkan setelah dimasukkan ke dalam surga, mereka mengatakan Alhamdulillah atas segala pemberiannya, Alhamdulillah atas segala karunianya. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quranul Karim dibuka dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Ahlul Jannah ditutup ucapan mereka dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kita sholat, kita selalu membuka dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya berarti kita bergelimang dalam nikmat yang luar biasa. Akan tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Banyak orang yang mengira bahwa nikmat adalah dalam bentuk harta semata. Kekayaan, itulah nikmat. Dia tidak merasa bahwa air yang dia nikmati setiap harinya adalah nikmat. Bahwa pernapasan yang dia nikmati setiap hari, udara yang dia hirup setiap hari adalah nikmat. Dia tidak merasa. Kapan dia merasakannya? Ketika dia sudah kehilangan itu semua. Yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur dengan memanfaatkan, dengan menggunakan kenikmatan tersebut kepada jalan yang benar, kepada jalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser sejengkal pun, sedikit pun telapak kakinya seorang hamba hadapan hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Tidak akan bergeser sama sekali sebelum dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal ini. Yang pertama adalah an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hartamu. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau keluarkan. Sumbernya dan tujuannya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana dia mengeluarkannya, kemana dia menginfakkannya, itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Apakah dari yang halal? Berhasil bahwa ternyata dia mendapatkan harta dari cara yang dengan cara yang halal. Fima anfaqah. Pertanyaan yang kedua, kemana dia keluarkan hartanya? Apakah ke tempat yang haram? Ataukah ke tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Inna Allah kariha lakum qila wa qala wa kathrat as-su'ali wa idha'at al-mal. Sesungguhnya Allah membenci kepada kalian 3 perbuatan, qila wa qal, banyak menyampaikan berita-berita yang dia dengar katanya dan katanya saya dengar dan saya baca tanpa ada kepastian dan tanpa ada tatabut. Kathrat as-su'al, banyak bertanya. Wa idha'at al-mal, menyanyiakan harta kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sebab kadang orang berkata, ini kan harta saya, suka-suka gue, kan harta saya, ngapain kamu ikut campur dalam harta saya? Terserah saya, mau saya makan sendiri kek, mau ngundang artis, mau ngadakan joget, mau ngadakan apa, harta saya kok. Salah. Bukan harta kamu wahai manusia. pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dipinjami. Kalau kamu mendapatkan harta duduk di rumah, turun begitu saja dari langit, tanpa keringat, tanpa kerja, tanpa susah payah, tanpa jerih payah, mungkinlah kamu mengatakan itu adalah milik kamu. Tetapi kamu mendapatkan itu dengan susah payah, artinya bukan milik kamu, melainkan pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah akan menanyakannya, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an umrihi fima afnah. Yang ditanyakan yang kedua adalah tentang umurnya. Umurmu yang panjang dihabiskan untuk apa? Ada orang yang menghabiskan umurnya dengan khamr. Ada orang yang menghabiskan umurnya dengan zina. Ada orang yang menghabiskan umurnya dengan sia-sia tanpa mengenal ibadah, tanpa mengenal sholat. Sehingga dia meninggal baru kemudian menyadari. Dan kemudian berkata di hadapan Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Dan kami berjanji akan beramal saleh. Niscaya karena sekarang kami telah yakin bahwa ternyata azab itu benar adanya. Ada orang yang gak menyadari umurnya untuk apa. Dia tidak sadar bahwa apa makna dan apa arti umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari setelah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah di dalam neraka barakallahu fikum, baru kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikeluarkan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan suatu saat kalian akan melihat bagaimana orang-orang yang mujrim menundukkan wajahnya di hadapan Allah pada hari kiamat dengan penuh kehinaan dan kerendahan. Mereka mengatakan, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini karena sungguhnya kami sekarang sudah yakin. Terlambat. An umrihi fima afna. Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah. Anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pun akan dimintai pertanggungjawaban. Badan, jasad, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjawab adalah bukan lagi lisan kita, tetapi anggota-anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah Allah menutup mulut-mulut mereka, dan yang berbicara adalah tangan-tangan, kaki-kaki, dan bahkan bumi pun ikut bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun ikut bersaksi apa yang diperbuat oleh anda, apa yang anda perbuat di atasnya, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an jismihi fima ablah. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang jasad, tentang anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, kemana kita manfaatkan. Wa an ilmihi fima amila bih. Yang keempat, akan ditanya tentang ilmu yang anda miliki. Bagaimana amalan anda dengan ilmu tersebut? Apakah amal anda sesuai dengan ilmu anda? Ataukah amal anda bertentangan dengan ilmu anda? Wa an ilmihi fima amila bih. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ilmu yang kita dapatkan, apakah kita amalkan atau tidak? Sehingga kewajiban kita, barakallahu fikum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan tiga cara tadi, meyakini bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan datangnya dari Allah, melafadzkannya dan mengakuinya dengan lisan, dan kemudian memanfaatkannya ke jalan yang benar. Dan pada malam hari ini, barakallahu fikum, kita telah memasuki malam pertama bulan Ramadan tahun ini. Dan barakallahu fikum, saya sengaja membuka ta'lim untuk bulan Ramadan ini dengan masalah kalimat syukur, karena terus terang kita enggak habis, dan alhamdulillah jangan sampai pernah merasa puas dengan rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus terang merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa mendapatkan fasilitas untuk bisa menunaikan sholat tarawih. Yang kedua, barakallahu fikum, saya bersyukur, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang ada di benak saya semenjak kemarin kita sholat Jumat pertama, satu shof ya alhamdulillah dapat. Om kita baru pertama, ternyata masya Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya dan memudahkan pintu rezeki kepada kita semua dan memberkahinya, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, di luar perkiraan dan di luar dugaan kita, sehingga sengaja saya buka memang wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah tarawih masyaallah, penuh jumatan juga kemarin dan insyaallah akan terus seperti itu. Dan juga di tempat ini kita menyiapkan tempat untuk perempuan. Silakan kalau yang mau ajak keluarganya, anak-anaknya, bahkan mau tarawih dengan istrinya dan anak-anaknya, silakan lewat pintu, kemudian mereka di samping sana alhamdulillah tempatnya juga luas dan mereka juga insyaallah bisa mengikuti tarawih dan ta'lim. Silakan kalau keluarganya mau diajak. Ini semua bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita duga. Kita memperkirakan barakallahu fikum demikian, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lebih baik, subhanallah. Sehingga tentunya kita tidak lupa bersyukur dan berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya fasilitas ini, dan kepada siapa saja yang menunjukkan rasa simpatinya dan menunjukkan barakallahu fikum rasa kegembiraan dan kesenangan dengan adanya fasilitas seperti ini. Kita berterima kasih kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur mereka, memberkahi harta dan keluarga mereka dan keluarga kita semua, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, tarawih pertama kita telah selesai melaksanakannya. Yang juga kita tidak kalah syukurnya adalah alhamdulillah tarawih pertama kita kedatangan Al-Akh Ustaz Fauzan. Alhamdulillah, sehingga memang kita serai untuk beliau ngimamin. Alhamdulillah suaranya juga bagus. Nasallallahu alaihi wabarakatuh. Jadi itu semua kenikmatan. Juga yang tidak kalah pentingnya, barakallahu fikum ya ikhwan, kenikmatan yang kita rasakan adalah bertepatan dengan satu Ramadan, juga alhamdulillah bertepatan dengan keluarnya surat izin dari kepala sekolah SMK Kota Tegal di jalan apa sih itu ya? Dr. Sutomo, di depan Pacific Mall, biasa di perapatan lampu merah. Kita dipersilahkan untuk melaksanakan sholat id di sana. Surat resmi sudah ada, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi sengaja saya buka dengan rasa syukur, karena subhanallah, nikmat demi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan. Satu Ramadan bertepatan dengan dikeluarkannya surat izin dari kepala sekolah SMK. Mudah-mudahan itu adalah sebagai amal kebaikan dia Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dia dan keluarganya dan memberkahi hartanya. Amin rabbal alamin. Adapun masalah kegiatan kita insyaallah taala selama Ramadan seperti biasa, tapi mungkin saya masih pertimbangkan, insyaallah nanti kita akan yang sudah diumumkan tafsir Ibnu Katsir ba'da tarawih sama mungkin Riyadhus Shalihin. Cuman saya masih pertimbangkan, mungkin kita ingin membahas ada dua kitab. Saya ingin yang pertama mungkin selama tarawih, selama Ramadan, ba'da tarawih maupun subuh, saya ingin membaca kitab, kita ingin membaca kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, yang artinya kalau di edisi terjemahan yang menyebar di Indonesia, Tamasya ke Surga. Memang tentang surga semua ini. Makanan surga, minuman surga, pohon surga, tanah surga semuanya, istri surga, suami surga, semuanya surga semua. Hadil Arwah Ila Biladil Afrah. Saya masih pertimbangkan. Yang kedua, Majelis Syahri Ramadan, majelis di bulan Ramadan. Atau kemungkinan nanti kita akan jadikan dua, malamnya habis tarawih Hadil Arwah, habis subuh Majelis Syahri Ramadan. Tidak apa-apa, selesai Ramadan, berakhir, enggak selesai kitab, kita pending lagi. Nanti Ramadan berikutnya lagi baru dilanjutkan. Tapi kalau penasaran ya kita lanjutkan sampai selesai. Itu saya masih pertimbangkan. Barakallahu fikum. Nanti insyaallah ada masukan dari antum. Terserah. Ya jelas insyaallah saya sendiri itu. Kalau yang kedua barakallahu fikum, adapun qabla al-iftar, itu pun juga masih dalam pertimbangan. Kalau saya pribadi melihat, biasanya kalau menjelang iftar itu memang cenderungnya orang biasanya kalau buka puasa itu inginnya sama keluarga di rumah. Biasanya begitu. Sehingga biasanya kalau mengadakan buka bersama dari pengalaman-pengalaman yang lalu, itu yang datang anak-anak kecil. Rebutan. Adapun orang-orang tua yang keluarga, ya biasanya begitu. Karena memang biasanya cenderung Ramadan itu anak-anak biasanya ngomong sama bapaknya, jangan pak, ingin buka puasa dengan bapak. Itu biasanya memang. Ya termasuk saya sendiri sih. Biasanya begitu. Artinya cenderung ingin buka bersama, sehingga saya masih berpikiran apa mungkin menjelang iftar kegiatan itu, atau bahkan mungkin habis asar, sholat asar, setelah sholat langsung dimulai, saya itu pulang. Yang mau iftar, yang mau buka puasa di sini, ya yang memang mau aja silahkan, mau bawa nasi sendiri kayak, atau mungkin dia misalnya bagaimana caranya. Ya jelas kalau saya lihat memang begitu biasanya kalau buka bersama. Tetapi semua ini sekedar usulan aja, kembali kepada antum semua. Saya rencana barakallahu fikum, qabla al-iftar, sebelum iftar atau setelah asar, itu inginnya apa namanya, Al-Quran. Ada beberapa kadang ikhwan kita yang imamin, dan memang kita melihat ada bakat, suara bagus, cuman tajwidnya yang kadang-kadang naik turun, tajwidnya gak karuan kadang. Sehingga saya rencana bis asar atau mungkin menjelang iftar, kita ingin begitu, majelisnya khusus apa namanya, majelis Quran. Kita intinya tajwid, cuman kita gak pakai kitab, langsung praktek baca. Kita mau meluruskan bacaannya, sehingga barakallahu fikum ketika mengimami itu suaranya enak didengar dan tajwidnya pun juga benar. Itu yang saya lihat. dan insyaallah lah Fauzan insyaallah sanggup. Beliau nanti insyaallah yang akan bisa insyaallah. Jadi langsung halaqah Quran. Halaqah Quran dibaca satu persatu kemudian dibenari tajwid, dibenarkan tajwidnya. Insyaallah taala dengan demikian berkah. Hanya saja yaitu tadi waktunya. Kalau misalnya maunya menjelang iftar ya silakan. Kalau misalnya ada asar juga silakan. Saya cuman tadi memang kalau saya lihat begitu biasanya. Kalau menjelang iftar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya begitu. Yang datang nanti akhirnya anak kecil pada rebutan nasi, yang enggak puasa kadang akhirnya yang enggak puasa pun akhirnya anak-anak juga bohong. Aku puasa enggak puasa. Padahal enggak puasa. Jadi memang dari situ saya melihat barakallahu fikum wallahu alam ada dua. Apa mungkin menjelang iftar atau habis asar persis? Nanti kita akan lihat barakallahu fikum pengumumannya. Apa ini kok kotasnya besar sekali. Untuk iftar ada 100 bungkus nasi disediakan. Berarti bawa lauk sendiri-sendiri. Seratus bungkus nasi disediakan. Berarti bawa lauk sendiri. Ini namanya tekstual. Tidak apa-apa insya Allah ta'ala. Al-Muhim tidak apa-apa. Hatta dua-duanya juga tidak ada masalah. Kalau bagi saya dua-duanya pun tidak ada masalah. Ba'da asar, sholat asar, ada. Setelah itu bubar menjelang iftar ada lagi tidak ada masalah. Tidak ada masalah barakallahu fikum kalau mau dua-duanya ini. Yang jelas ini ada alhamdulillah iftar ada 100 bungkus nasi. Ini sampai selesai Ramadan apa hari pertama aja? Hah? Sampai selesai ada lauknya kan? Ada ya. Sampai selesai alhamdulillah. Jadi sekarang taruhlah kita asar jam 3:30 ya. 3:30. 3:30 habis sholat asar langsung halaqah Quran. Jam 4 selesai. Sudah bubar. Nanti maghrib jam 6 taruhlah. Jam 6 kurang 1/4. Berarti jam 5. Istirahat 1 jam kan? Dari ba'da asar itu istirahat dari halaqah pertama ke halaqah kedua istirahat 1 jam. Tidak ada masalah, dua-duanya pun insya Allah bisa. Dua-duanya pun bisa insya Allah ta'ala, tinggal nanti kita lihat waktunya dan pembagiannya. Alhamdulillah ternyata ada nasi 100 bungkus per hari masya Allah. Kurma juga sudah ada. Dan mudah-mudahan satu yang hampir saya lupa. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita bisa mewujudkan niat kita dari awal radio supaya lebih menyebar syiar kita alhamdulillah. Mudah-mudahan terwujud insyaallah dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini doa makbul. Jadi insyaallah doa dari kaum muslimin insyaallah dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Artinya dalam waktu-waktu tertentu sangat makbul terutama menjelang iftar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan. Dan alhamdulillah sampaikan jangan sempat. Kalau untuk mau tarawih ngajak keluarga silahkan. Mau ajak anak-anak kalian juga silahkan. Kemudian juga sampaikan kepada keluarga juga alhamdulillah. Salat idnya kita insyaallah ta'ala di lapangan SMK di depan Pasifik. Dekat Pasifik, lampu merah Pasifik. Dan ini sudah berjalan biasa alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.